kepada para menteri dan pejabat teras yang kira-kira marahnya Pak Presiden adalah ditujukan kepada kalian. Ada baiknya kalian semua berkaca. Apakah kehadiran kalian sebagai pejabat teras di kabinet selama ini sudah membantu kepentingan masyarakat banyak? Sudah 10 bulan Anda menjadi menteri dan jabatan politik lainnya. 10 bulan ini, apa yang kalian perbuat untuk rakyat? Sudahkah rakyat senang? Kalau belum, adakah program setiap departemen Anda untuk setahun ke depan? Atau untuk 2 tahun ke depan? Atau sampai jabatan politik Anda berakhir? Sudahkah ada programnya? Kalau belum ada langkah yang jenius, langkah yang solutif programnya untuk saat ini dan tahun ke depan, jantan saja. Lakukan apa yang anak muda contohkan kepada kalian, yaitu staf presiden kemarin. Menegakkan integritas bernegara dengan mundur. Kalau Anda jantan, mundur. Rakyat akan beri kalian karpet merah. Rasa hormat serta salut. Dengan ada sadar diri mundur, Anda adalah pahlawan yang memberikan contoh berbangsa dan berpolitik yang benar. Anda menjadi contoh kepahlawanan bagaimana bernegara yang benar. Tidak mampu, tidak punya rencana, atau rencana yang dijalankan tidak jalan, mundur segera. Gantikan dengan yang lain, yang lebih mampu. Kita tidak usah menegur Anda satu persatu apa kesalahan Anda atau apa kekurangan Anda. Anda ngaca diri deh, Anda kan ada kaca di rumah. Berkaca mawas diri dan menilai. COVID, economic at war, strategi bernegara, kerjasama antar departemen, ngurusi konstituen. Kalau berat, kalau sulit, kalau tidak capable, segera lapor diri ke Pak Presiden. Ajukan diri untuk mundur. Sesungguhnya rakyat tahu kalian tidak bisa main bola atau staminanya tertatih-tatih, tidak mampu selama ini. Penonton itu wasit yang adil. Tahu banget beberapa dari kalian terlihat kaku di lapangan karena Anda memang bukan pemain bola yang sering latihan. Skillnya mumpuni. Kalian hanya anak gawang yang digadang-gadang sponsor untuk sang pelatih mainkan. Kalau di zaman ekonomi yang biasa, mungkin penonton gak terlalu peduli karena kami agak kenyang perutnya dan harga tiketnya murah. Sekarang harga tiket mahal. Listrik naik diam-diam. Pajak nyekek di mana-mana. Nonton berbayar mahal. Wajar kami mau tim kami menang sekarang. Lebih baik kalian mengacungkan tangan kepada pelatih kalian. Minta diganti. Di bangku cadangan itu ada ribuan orang yang bisa mengganti kalian. Kalau kalian masih di lapangan, penonton malu sebenarnya melihat gerakan kalian. Kami kikuk menonton tingkah pola kalian. Kalian seakan manusia memakai baju pinjaman yang kegedean. Asli, gak enak dilihatnya. Kalian harus jujur, wahai pejabat yang ditarget Pak Presiden. Anda punya rasa kan? Punya hati kan? Tahu kan itu ditujukan pada kalian? Mundurlah segera. Buka jalan kepada pemuda-pemudi nasional lainnya yang punya kemampuan, yang bekerja lebih tulus. Karena tanpa sponsor, tetapi memang mau mencetak gol untuk negara, dan mereka punya kemampuan. Dan kali ini mata semua orang tahu dan menjadi terbuka terang benderang bahwa pemain yang didorong sponsor memang nggak bisa main bola. Waku gayanya, kaku gerakannya, hasilnya nol besar buat tim negara. Iklan mungkin kalian dapat secara pribadi, tapi sudahlah, mundur Jo. Jabatan itu tidak harus kalian menggigit atau menjilat bagaikan anjing. Kalau tidak mampu, akui ini masa perang, kesulitannya jauh di atas masa krisis. Manajemen beda antara zaman normal, zaman lagi krisis, dan zaman perang. Bernegara selagi at war itu beda, jauh beda. Dan sekarang semua menteri baru berpikir zaman akan krisis. Woi, bangun. Sejak 1 tahun yang lalu sudah perang, bukan krisis. Kalian jangan salahkan COVID. Kalian harus bersyukur. Gara-gara COVID, kesalahan kalian mengelola negara bisa dibuang ke COVID. Tetapi sekali lagi, penonton tahu kok kalian tidak mampu, tidak punya grand plan. Jadi ada baiknya mundur. Pelatih kita, Pak Presiden, sudah mewarning. Kalian nanti kalau dipecat dan diganti, itu lebih memalukan. Apa yang junior staff presiden lakukan kemarin mundur adalah contoh penegakan integritas. Mereka masih muda, tapi berintegritas. Kalian katanya Pancasilais, katanya kebinekaan, katanya negarawan. Kalau tidak mampu, berkaca dan segera mundur. Kami tunggu langkah kalian untuk tim negara kita menjadi sukses. Karena Indonesia harus menang.